لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، معاشر المؤمنات، جمع سبو يوم رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Kemudian juga kita bersalawat untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 10 atau tanggal 16 Syawal 1438 Hijriah, bertepatan dengan 10 Juli 2017, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kemudahan hari Senin hari ini, kemudahan untuk memulai kembali pelajaran kita dari hari Senin sampai hari Kamis. Pelajaran kita yaitu membaca kitab Sahih Muslim, yang dalam hal ini kita sudah sampai ke juz yang ketujuh dari terjemahan Syarah Sahih Muslim, tepatnya pada kitab Nikah. Ya, dan juz yang ketujuh ini dimulai dari kitab Nikah bab yang ke-12. Bab yang ke-12, karena bab yang ke-11 adalah akhir dari juz yang ke-6. Di sana di bab yang ke-11 itu ada dua hadis, dan kita sampai pada hadis nomor berapa? Lupa semua. 3000. Berarti 3507. Huh? 3407. Ya, berarti sekarang mulai nomor hadis nantinya 3408. Ya, itu juz yang ke-6, dan insyaallah akan kita mulai pagi hari ini membaca juz yang ke-7 dalam kitab Nikah. Nomor hadis bab yang ke-12, nomor hadis 3408. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita memberikan beberapa nasihat untuk saya, kita pribadi, dan untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta alam semesta ini, yang telah mencipta langit, mencipta bumi, mencipta semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Allah penciptanya, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusinya, Allah yang menjaganya, Allah yang meletakkan keteraturan yang sangat sempurna, dan tidak akan ada celah, kekurangan, kejanggalan pada penciptaan Allah. Yang terlihat oleh manusia janggal itu kesempurnaan yang diletakkan oleh Allah pada sebagian makhluknya. Yang ada kejanggalan dalam penciptaan yang dilakukan oleh Allah pada makhluknya berbeda dari penciptaan yang sama untuk makhluk yang lain, untuk makhluk yang sama seperti manusia misalnya. Bila mana ada keadaan yang terdapat pada seorang manusia berbeda dengan manusia yang lain dari bentuk dan rupa, dari kesempurnaan jasad dan raga, itu adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tanda kesempurnaan Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala yang tidak letih, tidak lelah mencipta alam semesta, sebagaimana ia juga tidak lelah, tidak susah, tidak letih mengurusi alam semesta, menjaganya, sebagaimana yang banyak sekali ditetapkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya apa yang ada di dalam ayat kursi, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, dan tidaklah meletihkan, menyusahkan Allah, memberatkan Allah menjaga langit dan bumi, sebagaimana ia tidak susah, tidak letih, tidak butuh bantuan siapapun juga dalam mencipta langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencipta, mengatur, menjaga, memelihara. Kemudian Allah yang telah mencipta kita manusia, mencipta manusia, setelah mencipta bangsa malaikat, setelah mencipta bangsa jin, Allah subhanahu wa ta'ala mencipta manusia. Allah cipta manusia pertama Nabiullah Adam alaihi salam, dengan memberikan kemuliaan kepadanya dengan mencipta jasadnya dengan kedua tangannya yang maha mulia, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah. Allah yang mengabarkan, dia yang mencipta Nabi Adam dengan kedua tangannya yang mulia, dan itu kelebihan Nabi Adam daripada bangsa malaikat, itu kelebihan Nabi Adam dari bangsa jin, itu kelebihan beliau, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam. Di antara kelebihannya Allah memuliakan penciptaan beliau dengan menciptanya dengan kedua tangannya yang maha mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tidak serupa dengan siapapun juga. Laisa kamitslihi syai. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Adam pasangannya, sebagaimana dalam satu ayat yang tadi saya bacakan, yaitu awal surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb penciptamu yang telah menciptamu dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan ia cipta dari Nabi Adam, dari jiwa tersebut, pasangannya. Jadi pasangan Nabi Adam adalah istrinya, dan dia adalah wanita pertama yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa dicipta oleh Allah? Dari Nabi Adam. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya bahan dasar dari penciptaan pasangan Nabi Adam ini adalah tulang, dari tulang, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi, itu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya, innahunna khuliqna min dila, sesungguhnya para wanita itu dicipta asalnya dari tulang rusuk. Wa inna a'wajad dila'i a'laha, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling di atas. Intinya tulang rusuk itu semuanya bengkok, dan itulah sifat dasar dari wanita. Sifat dasar dari wanita adalah bengkok, bukan berarti itu sifat kekurangan yang membuat wanita itu hina. Nah, itu merupakan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka berdua keturunan, dan keturunan Nabi Adam diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan tuntunan, diajarkan oleh Allah bagaimana cara mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah mencipta manusia ini sudah sia-sia begitu saja, abadan, tanpa ada guna, hanya sekedar untuk hidup di dunia. Tidak. Anak cucu, anak-anak Nabi Adam diberikan aturan oleh Allah, diberikan bimbingan melalui Nabi Adam untuk mengajarkan bagaimana mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita imani, kita yakini, bahwasanya Allah mencipta manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencipta manusia sia-sia. Tidak mencipta manusia tidak ada guna dan tidak ada tujuannya, hanya sekedar untuk hidup di dunia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencipta manusia untuk tujuan, untuk suatu tujuan yang sangat mulia, untuk suatu maksud yang sangat agung, yaitu manusia tersebut menjadi hamba Allah yang mulia. Dengan cara apa? Dengan cara mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, dan ini ayat sangat masyhur sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini penegasan dari Allah dengan uslub yang sangat luar biasa. Allah tidak hanya mengabarkan sesungguhnya manusia saya cipta, sesungguhnya jin dan manusia saya cipta untuk mengibadati saya. Bukan dengan uslub yang seperti ini. Bukan dengan uslub dan gaya bahasa seperti ini. Tetapi justru Allah SWT jadikan dalam bentuk, dalam gaya bahasa penafian dan penetapan. Dalam ilmu bahasa Arab, uslub yang seperti ini merupakan penegasan yang sangat kuat. Menafikan terlebih dahulu, kemudian menetapkan. Makanya kalimat tauhid ada rukun ini, menafikan dan menetapkan. La ilaha illallah. Untuk menegaskan bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah. Begitu juga ketika Allah menetapkan bahwasanya manusia ini dicipta oleh Allah untuk mengibadatinya dengan uslub dan gaya bahasa Al-Quran yang seperti tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dan tidaklah aku mencipta jin dan manusia. Dinafikan terlebih dahulu, kemudian Allah tetapkan illa liya'buduni. Nunnya berbaris kasrah. Liya'buduni. Coba lihat Al-Quran nanti, bahwasanya nun itu berbaris kasrah yang maksudnya adalah Allah. Kecuali agar mereka, manusia dan jin itu mengibadatiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'buduni. Jadi yang harus kita pahami, yang harus kita sadari bahwasanya kita dicipta oleh Allah bukan hanya sekedar untuk hidup di dunia. Bukan hanya sekedar untuk menjadi manusia yang menempati bumi ini, mengolah bumi ini, mengembangkan dan memakmurkan bumi ini. Ini yang dimaksud di antara makna khalifah, yaitu menjadi makhluk Allah yang silih berganti. Karena makna khalifah itu adalah estafet, artinya silih berganti, datang suatu generasi, kemudian generasi itu pergi, datang yang baru sampai hari kiamat. Tidak pernah kosong bumi ini dari manusia. Tidak seperti halnya makhluk sebelum manusia, yaitu jin. Setelah dicipta oleh Allah, kemudian mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini, kemudian dibasmi oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah, diperangi oleh malaikat. Ini yang merupakan alasan malaikat ketika menyampaikan itu kepada Allah. Allah mengabarkan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu manusia. Kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan ciptakan lagi di muka bumi ini makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, yaitu saling bunuh-bunuhan. Lalu malaikat, ini kata para ulama tafsir menafsirkan ayat ini adalah para malaikat yang menempati bumi sebelum manusia, kemudian mereka melakukan kerusakan dan pembunuhan, saling bunuh-bunuhan, kemudian Allah habiskan mereka, Allah musnahkan mereka, diperangi oleh mereka dan habis semuanya. Akan tetapi manusia Allah jadikan salah satu dari unsur manusia adalah bumi ini tidak akan pernah kosong dari manusia sampai hari kiamat, sampai bahkan terbitnya matahari dari barat tetap ada manusia. Padahal sebelumnya sudah ada bencana-bencana yang besar, sudah ada tanda-tanda kiamat yang luar biasa, tetapi tetap ada manusia sampai tegaknya hari kiamat. Ini yang dimaksud dengan khalifah. Dan bersilih gantinya munculnya manusia, hidupnya manusia di muka bumi ini tujuannya untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bahwasanya Allah mencipta bukan hanya mencipta manusia, tetapi mencipta sebelumnya makhluk-makhluk yang lain yang besar, yang jauh lebih besar dari penciptaan manusia. Langit dan bumi dan yang lainnya, matahari, bulan, bintang-bintang. Allah mencipta siang dan malam dan semua makhluk Allah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kemudian yang kedua tadi, bahwasanya kita manusia dicipta oleh Allah untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mengibadati Allah semata-mata, tidak mengibadati siapapun juga selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk memungkinkan manusia ciptaannya, hamba-hambanya menerapkan tujuan ibadah ini, maka Allah utus, Allah turunkan cara kepada manusia bagaimana mengibadatinya. Dengan cara apa? Allah menerangkan metode mengibadati Allah yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah, itu dengan memilih manusia tersebut sebagai perantara antara Allah dengan manusia itu, untuk menyampaikan kepada manusia semuanya bagaimana cara beribadah, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara menjadi makhluk Allah yang mulia, bagaimana cara menjadi makhluk Allah yang mulia. Maka dipilihlah dari manusia tersebut para rasul, dan sangat banyak para rasul, dan Allah memilih para rasul dari golongan dari laki-laki, tidak ada rasul dari wanita. Allah memilih para rasul dari kaum laki-laki, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahwasanya ia tidak mengutus seorang rasul pun kecuali illa rijalan, yaitu dari kaum laki-laki. Kemudian Allah pilih dari manusia itu sendiri, bukan dari bangsa malaikat. Dari bangsa manusia itu sendiri yang akan menjelaskan kepada manusia cara menjadi mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari bangsa malaikat sebagaimana tuntutan sebagian orang-orang yang menentang para rasul. Dari mulai zaman rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan dan menghendaki utusan Allah itu dari bangsa malaikat. Dan Allah ceritakan itu beberapa kali dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-An'am, bahwasanya mereka menginginkan kalau sekiranya yang jadi utusan Allah itu malaikat. Lalu Allah bantah, sebagaimana juga dalam surah Al-Furqan, Allah bantah, karena tidak akan mungkin malaikat itu berjalan di muka bumi ini mutmainin, dengan tenang, karena bentuk dan rupanya berbeda. Kalau sekiranya malaikat itu diutus oleh Allah untuk menjadi perantara antara dia dengan makhluk, dengan manusia, kemudian malaikat itu karena tidak akan mungkin mereka berjalan dalam bentuk aslinya di muka bumi ini, maka Allah jadikan juga seperti manusia, maka mereka manusia yang menentang para rasul, menentang mereka pun akan mengatakan, siapa yang mana bukti bahwasanya anda ini malaikat? Ya, juga tidak akan percaya karena bentuknya seperti manusia. Tetapi kalau sekiranya dia dalam bentuk malaikat yang asli, maka dia tidak akan berjalan dengan mudah. Dia tidak akan makan, dia tidak akan minum. Dan dia dengan bersayap, berbeda dengan tampilan manusia, dia tidak akan pernah tidur. Mana mungkin dia bisa menjelaskan kepada manusia cara beribadah yang sempurna. Ini diantara bunyi bantahan-bantahan Allah terhadap pengingkaran atau tuntutan manusia yang mendustakan para nabi. Kalau seandainya engkau memang utusan Allah, kata mereka kepada para nabi, maka sekiranya yang terbaik adalah bukan dari manusia, tapi dari malaikat. Ini yang mereka kehendaki, tapi tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus imani bahwasanya Allah menghendaki agar kita bisa menerapkan beribadah, tujuan hidup kita beribadah kepada Allah itu dengan benar, dipilih dari bangsa manusia juga utusan-utusan yang akan menjelaskan, mempraktekkan langsung cara mengibadati Allah yang benar. Maka setiap umat diutus oleh Allah Rasul. Setiap umat. Tidak, karena tadi kan bersilih ganti. Ketika habis satu masa dan habis satu generasi, maka datang generasi yang baru, maka generasi yang baru ini pasti akan ada Rasul yang diutus oleh Allah. Apalagi bila mana sudah terjadi kesyirikan. Kalau sudah ada penyimpangan dari tujuan hidup yang tadi adalah mengibadati Allah, maka Allah utus Rasul. Ya, makanya Rasul yang pertama diutus oleh Allah, kapan? Setelah terjadi pergeseran antara dari tauhid kepada syirik. diutus oleh Allah Nabi Nuh alaihi salam setelah berurat berakar syirik di muka bumi ini. Tidak dikenal lagi Allah sebagai ma'bud. Sudah muncul tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka diutus oleh Allah Nabi Nuh alaihi salam. Berapa lama setelah berakhirnya masa Nabi Adam? 1000 tahun. Jadi jangka waktu pergeseran dari tauhid ke syirik itu adalah program jangka panjang iblis. Ya, program jangka panjang. Dia tidak akan memikirkan hari ini manusia akan harus saya jadikan berbuat syirik. Tidak. Kalau sekiranya hari ini tidak mampu, maka hari esok. Kalau tidak seandainya hari ini mereka berhasil, maka minggu ini mereka berhasil, maka minggu depan. Kalau tidak bulan ini, bulan depan. Kalau tidak tahun ini, tahun depan. Kalau tidak abad yang sekarang ini, maka abad yang berikutnya. Kalau tidak abad berikutnya, maka abad setelahnya. Maka ini yang merupakan pengalaman yang sudah tidak akan diragukan lagi dari pengalaman iblis menyelewengkan manusia dari tauhid kepada syirik. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian terus diutus Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh dengan waktu yang sangat panjang berupaya untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mengibadati Allah semata karena memang Allah yang berhak untuk diibadahi. Tetapi tetap, dan ini sunnatullah. Ini merupakan sunnatullah. Kalau sekiranya setiap orang yang berdakwah itu akan pasti manusia semuanya menerima, maka tidak akan ada orang yang akan dibinasakan oleh Allah dari umat Nabi Nuh. Justru dari umat Nabi Nuh ini alaihi salam kita mengambil pelajaran yang sangat penting, bahwasanya selama apapun kita berdakwah pasti akan ada orang-orang yang menentang. Bagaimanapun caranya kita ingin mengambil hati manusia, menjelaskan tentang agama ini kepada manusia, di sana pasti akan ada orang yang memusuhinya. Dan yang juga merupakan sunnatullah, yang memusuhi lebih banyak daripada yang menerima. Ini sunnatullah, yang memusuhi lebih banyak dari yang menerima. Itu bukan hanya terjadi pada umat Nabi Nuh, tetapi setelahnya sampai umat Nabi Muhammad SAW pun demikian. Dan ini juga merupakan sunnatullah yang harus kita imani, bahwasanya yang tidak akan ada, tidaklah yang mengikuti kebenaran ini kecuali sedikit. وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Kalau menurutkan kemauanmu, semangatmu, maka tak akan banyak manusia yang beriman. Kata Allah kepada Nabi. Ini menunjukkan Nabi tetap bersemangat berdakwah. Tetap memiliki kemauan dan cita-cita yang besar. Dari cita-cita, dari semangat Nabi berdakwah, kalau seandainya hidayah itu bukan di tangan Allah, tetapi dari hasil dakwah, maka akan banyak orang yang beriman. Tetapi itu sudah merupakan sunnatullah, tetap akan banyak orang yang menentang. Dan ini yang akan membuat kita terhibur. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Ini juga yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Sedikit dari hamba Allah yang banyak bersyukur. Yang banyak mengerti tentang tujuan hidup. Kalau kita telusuri riwayat hidup manusia, perjalanan hidup manusia dari mulai Nabi Nuh diutus oleh Allah sampai Nabi kita Muhammad SAW, maka potretnya demikian. Dari kalau kita perbandingkan mana yang lebih banyak mati diterpa oleh badai besar, banjir besar daripada yang masuk kapal, tentu yang masuk kapal sedikit. Berapa besarlah kapal Nabi Nuh akan mungkin memuat semua umatnya. Maka tetap setelah banjir itu terjadi, Nabi Nuh juga menyuruh mereka untuk naik ke kapal. Untuk naik ke kapal. Dan bahkan anaknya sendiri suruhnya masuk ke dalam kapal. Tetapi tetap penentangan-penentangan. Kemudian muncul setelah binasa umat ini, kemudian muncul yang umat berikutnya. Dari yang berada di kapal itulah berkembang kembali manusia. Karena semuanya sudah dihabiskan oleh Allah. Yang hidup, yang selamat, hanya mereka yang ada dalam kapal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, La asim, dalam dengan bahasa dan lisan Nabi Nuh alaihi salam, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang menyelamatkan dari bencana besar yang ditetapkan oleh Allah kecuali orang yang dikehendaki Allah, yaitu yang berada dalam kapal. Semuanya binasa. Kemudian berkembang kembali dari mereka yang ada dari kapal, kemudian terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan, dan itulah terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus menyadari ini, bahwasanya keselamatan di dunia ini dengan mengikuti Nabi. Tidak akan mungkin kita selamat di dunia dan di akhirat tanpa mengikuti Nabi. Yang selamat di umat Nabi Nuh, dari umat Nabi Nuh yang ikuti Nabi Nuh. Yang selamat dari umat, dari kaum, dari umat Nabi Hud, dari kaum Ad, yang selamat dari kaum Nabi Saleh, yang selamat dari setelah, dari mereka-mereka yang setelah itu daripada Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang mengikuti dan mentaati Rasul sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, keselamatan berada di jalan para Rasul dan utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Al Quran menegaskan, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapapun yang menentang Rasul, siapapun, pemimpin, rakyat, orang kaya, miskin, Arab, non-Arab, siapapun orangnya, yang menentang Rasul, dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun yang menentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla. Kalau sudah Rasul bukan lagi sebagai pedoman, bukan ikutan, yang diidolakan selain Rasul, yang dijadikan panutan selain Rasul, selain dari ini ketika dia hidup, setelah beliau meninggal adalah sunnahnya. Kalau bukan itu lagi yang sebagai pedoman dan patokan kebenaran, maka beragam macam bentuk kesesatan. Membingungkan. Karena kalau sudah standar patokan kebenaran itu akal dan sudah dicampakkan sunnah Nabi, maka bermacam-macam bentuk kesesatan. Allah yang mengatakan demikian. Nuwallihi ma tawalla. Dalam hidup di dunia ini akan kami palingkan ia kemana ia akan berpaling. Kemana dia hendak berpaling. Berpaling kepada sekuler, berpaling kepada berbagai macam bentuk pola pikir manusia, berpaling kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam beragama. Makanya kalau kita lihat dari sejarah yang disampaikan oleh para ulama tentang perjalanan Islam, di sana muncul penyimpangan-penyimpangan, muncul kelompok-kelompok. Dan bahkan Nabi menegaskan bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Penyebabnya apa? Standar kebenaran itu sudah semu. Sudah diragukan dan tidak dijadikan sebagai patokan kebenaran. Kalau seandainya standar kebenaran yang diletakkan oleh Allah itu diragukan, maka orang tidak akan mungkin menjadikan dia sebagai patokan kebenaran. Kemudian itu terjadi di dunia. Tetapi di akhirat Allah lebih keras mengatakan, wa nuslihi jahannam. Orang yang tidak jadikan Rasul sebagai ikutan dan para sahabat Rasul sebagai patokan pengamalan dan pemahaman yang benar terhadap agama ini, maka di akhirat Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam tempat kembali yang paling buruk kata penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu anugerah yang besar yang harus kita sadari, yang harus kita yakini, ketika kita dalam beragama ini mengetahui dan mengimani dua standar yang tadi kita jelaskan, yaitu kalau ingin benar dalam agama maka harus berpegang kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan sunnahnya, karena kedua-duanya wahyu. Kalau ingin tetap berada di atas kebenaran yang nyata, kebenaran yang pasti adalah mengikuti cara memahami wahyu itu orang yang sudah mendapatkan jaminan kebenaran dalam mengamalkan, dalam memahami, dalam mempraktekkan dalam kehidupan. Ini yang harus kita syukuri. Bila mana kita berada di atas cara beragama yang seperti itu, mengikuti cara memahami wahyu ini, pemahaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Sa'id al-Khudri, dan sahabat-sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Aisyah Ummul Mukminin, dan selain dari mereka, dari para sahabat Nabi. Kalau kita beragama ini menyesuaikan dengan apa yang mereka pahami, dengan apa yang mereka telah terapkan dalam kehidupan kita, maka ini merupakan jalan keselamatan. Kalau sekiranya memahami wahyu itu dibebaskan kita semua, maka banyak pemahaman-pemahaman yang ngawur, apalagi pemahaman dari pemikiran yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Orang yang tidak beriman kepada Allah, mana mungkin dia akan lurus memahami Al-Quran? Maka muncullah kata-kata kotor terhadap Al-Quran. Dianggap Al-Quran sebagai Quran yang bisa diberikan interpretasi oleh siapapun juga. Mencampakkan penafsiran-penafsiran dari para ulama yang sudah menghibahkan hidupnya untuk Al-Quran. Yang sudah menghafal Al-Quran sebelum 10 tahun umurnya. Sudah memahami bahasa Arab setelah mereka memahami Al-Quran. Sudah mengumpulkan hafalan terhadap sunnah Nabi setelah itu. Ribuan dan bahkan jutaan hadis Nabi mereka hafal dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian mereka mempelajari perkataan-perkataan para sahabat, pengamalan-pengamalan para sahabat, dan generasi setelah mereka ketika mereka ingin memahami Al-Quran. Itu sudah tidak dipercayai lagi. Kemudian orang yang terkenal sekarang, orang yang bisa menafsirkan Al-Quran dengan cara yang baru, interpretasi yang baru, ini kita jadikan patokan. Kemana kita dibawa? Dibawa ke neraka? Sebagaimana yang diancam oleh Nabi, bahwasanya akan ada du'atun ala abwabi jahannam, akan ada penyeru-penyeru yang berada di pintu-pintu neraka, menyeret siapapun yang terpengaruh untuk masukkan ke neraka. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah, kita harus sudah mensyukuri, menyadari bahwasanya seandainya kalau cara beragama, cara menuntut agama seperti ini bukan mengkultuskan siapapun juga manusia. Ustaz, ulama, pokoknya ulama Saudi saya terima, ulama selain Saudi saya terima, pokoknya kalau ustaz yang mengaji di Masjid Atul Jannah saya terima, yang tidak, yang selain dari itu saya tidak terima. Ini tidak benar. Pokoknya Ustaz Asfri saya terima, selainnya tidak. Ini kesesatan. Cara beragama yang benar adalah mengembalikan pemahaman tersebut kepada orang yang sudah meninggal membawa cara beragama seperti itu. Mereka yang paling aman. Kalau yang masih hidup pasti akan terbuka pintu kesesatan bagi mereka yang masih hidup. Tetapi kalau yang sudah meninggal dan sudah mendapatkan jaminan surga, jaminan kebenaran, itu aman kita mendengar, mengikuti mereka. Karena mereka sudah membawa kebenaran tersebut, sudah menerapkan dalam kehidupan. Makanya saya sekarang sekali lagi menegaskan, Masjid Rawatul Jannah ini bukan membawa kepada pemahaman yang baru, tetapi pemahaman para sahabat Nabi yang telah diabadikan oleh Allah melalui ulama-ulama yang turun-temurun menukilkannya. Bukan ulama sekarang ini, bukan ulama Saudi saja, tetapi ulama-ulama setiap masa dan setiap zaman, dan tidak berbeda dari manapun mereka berada. Semua nukilan sama, baik itu dari Andalusia, dari Yaman, dari Eropa sana, dari Arab, dari Irak, dari Mesir, semuanya ternyata sama. Padahal mereka dari negeri yang berbeda, di masa yang berbeda, terus enggak ada yang berbeda. Itu yang kita ambil. Itu yang kita jadikan pegangan. Maka ini yang perlu kita tanamkan, dan alhamdulillah di antara cara kita lakukan untuk mengetengahkan agama ini, melalui dasar tersebut adalah membaca hadis-hadis Nabi kepada kaum muslimin, bukan dari kita, membacakan. Karena diantara penyebab munculnya penyimpangan-penyimpangan, kita tidak mengenal Nabi, tidak mengenal agama dengan dalil-dalilnya. Maka sekarang upaya untuk mentengahkan agama dalam bentuk yang murni adalah mengetengahkan dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah sekarang ini sudah sekian banyak, dari mulai Kitabut Taharah, Kitabul Iman, dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis Nabi dan mereka membukukannya. Imam Muslim salah satunya. Dia hidup di abad keberapa? 1100 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu. Sekarang karyanya masih ada sampai kepada kita, dijaga oleh Allah. Dari mana bisa kita temukan kalau bukan dari penghafalan para ulama setiap masa, setiap zaman, dia membukukannya dan buku itu dihafal para ulama. Sebelum mereka punya bukunya, mereka sudah bisa menghafalnya. Murid-murid Imam Muslim sudah menghafal semua hadis dalam Sahih Muslim ini sebelum bukunya tersebar. Dan mereka murid-muridnya menyebarkan kepada yang lain. Kemudian di zaman kita ini karena semakin berkurang menghafal hadis, bukunya yang semakin menyebar. Dan ini juga termasuk kemudahan yang diberikan oleh Allah. Menghafal 40-an hadis saja yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, Arba'in Nawawi ya, itu sangat jarang dari kaum muslimin walaupun sudah menyebar kitabnya. Bagaimana pula menghafal ribuan hadis yang dikumpulkan oleh para ulama? Maka di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita ma'asral mu'minin adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk membaca hadis-hadis Nabi. Kita membaca hadis Nabi ini, kalau hanya sekadar membacanya, kita tidak ada keutamaan kecuali hanya sekadar membaca. Tetapi kalau sekiranya kita membaca untuk memahami agama, itu baru punya pahala. Karena ada sebagian kelompok juga punya ini, membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tetapi tujuannya sekadar membaca. Dan agama mereka tidak didasarkan kepada Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Kita tujuan membaca kitab hadis ini adalah untuk memahami agama. Karena sudah dikumpulkan para ulama. Kita sekali lagi, saya sendiri menghimbau, saya pribadi dan kita semua untuk mengikhlaskan niat. Ketika kita baca, kita tujuannya untuk memahami agama melalui hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan pengumpulannya sangat sistematis. Dia buat kumpulkan dalam, dan juga peran Imam Nawawi sangat besar di sini. Dia kumpulkan dalam bentuk bab-bab atau kitab-kitab agama, kemudian dalam kitab itu dia susun dalam bentuk bab-bab kecil, sub-subbab, yang membuat pemahaman kita semakin mudah tentang masalah ini dalam kitab ini. Sekarang kita dalam kitab Bunika dan dibentuk, disusun dalam bentuk bab-bab kecil, yaitu sub-subbab, yang mengetengahkan kitab Nikah ini secara gamblang dan kita mudah memahaminya. Bab ini ada hadis di bawahnya. Jadi kita beragama ini sesuai dengan hadis, sesuai dengan dalil. Itu cara beragama yang baik. Tetapi kalau hanya, oh ini benar ini. Dasarnya apa, Pak? Ustaz saya dengar begitu. Ini ustaznya, kalau ustaznya sesat, kita juga pasti sesat. Tetapi kalau seandainya saya dengar ustaz saya mengetengahkan dalil dan dalil ini ternyata ada dalam Sahih Bukhari, kami sama-sama baca, kita beragama itu sangat-sangat tenang, tenteram, bahagia. Maka ini di antara upaya kita ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah. Dan setelah itu kita mulai baca juz yang ketujuh ini. Tanggal sekarang berapa tadi? Syawalnya berapa? Memang 16? 11? 16 ya? 16 Syawal. 1438. Julinya 10. Enggak apa-apa, beda satu hari cuma. 10 Juli 2017. Kita lanjutkan Kitabun Nikah dan bab yang ke-12. Ya. Beliau di sini mengatakan, ini perkataan Imam Nawawi, nadabun nazari ila wajhil mar'ati wa kaffaiha liman yuridu tazawwujaha. Bab dianjurkan, disunnahkan melihat ke wajah wanita dan kedua tangannya bagi laki-laki atau pemuda yang hendak menikahinya. Ini ketika khidbah. Ya, ini ketika khidbah ternyata melihat wajah dan tangan ini merupakan pendapat. Ini memang terjadi perbedaan pendapat ulama apa yang harus kita lihat ketika hendak menikahi seseorang, melamar seseorang wanita. Dan ini yang merupakan pendapat jumhur ulama, bahwasanya melihat ke wajah, kemudian ke tangannya, ya, ini disunnahkan agar kita bisa menetapkan menerima atau menolak. Ya, melihat wajah karena biasanya orang melihat kecantikan wanita itu dari melihat wajah, kemudian melihat kehalusan kulitnya dari kulit tangannya. Kehalusan baik bagusnya kulitnya dari kulit tangannya. Maka para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang menjelaskannya, ini jumhur ulama, di sana ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan melihat ke wajah dan telapak tangan. Bab disunahkan melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan bagi laki-laki yang hendak menikahinya. Kita baca hadisnya. Hadis yang tadi berapa? 3408 ya. Nah, kita lihat nanti yang jelas 3400-an. Kita buat dulu 8. Ya, siapkan stepback untuk merubahnya kalau memang salah nantinya. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. حديثنا dari أبو هريرة bahwasanya beliau bercerita suatu ketika saya berada bersama Nabi, kata Abu Hurairah. Kemudian datang seorang laki-laki kepadanya, dan laki-laki itu memberitakan Nabi bahwasanya dia telah menikahi seorang wanita dari Ansar. Annahu tazawwaja imra'atan min Ansar. Lalu Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini, hal anadharta ilaiha? Apakah kamu sebelum menetapkan dia sebagai calon istrimu sudah melihat wanita itu? Anadharta ilaiha, pertanyaan dari Nabi kepada pemuda tersebut atau kepada laki-laki tersebut. Qala la, kata laki-laki itu, belum. Artinya dia menetapkan hanya sekedar keinginan menikahi wanita tersebut tanpa melihat sebelumnya. Kata laki-laki itu, tidak. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, qal fadhhab, pergilah kamu, fandur ilaiha, lihatlah wanita itu, fa inna fi a'yunil ansari syai'an, karena orang-orang wanita-wanita Ansar itu ada sesuatu di matanya, ada kejanggalan di matanya. Sebagai Imam Nawawi menguraikan tentang makna sesuatu di mata itu adalah sipit di matanya. Ada sebagian dari wanita Ansar itu yang sipit matanya. Bila kamu tidak menyukai wanita yang sipit matanya, maka kamu tidak akan menyenanginya. Ya. Atau dalam yang lain ada mengatakan ada warna kuning. Biasanya wanita Ansar itu ada sesuatu yang berwarna kuning. Maksudnya ada cacat, ada kekurangan yang tidak seperti pada wanita-wanita muhajirin, orang-orang Mekah. Karena berbeda tempat, berbeda bentuk, berbeda ciri-ciri. Makanya Nabi SAW perintahkan laki-laki, kemungkinan dari muhajirin yang menetapkan wanita Ansar itu sebagai calon istrinya, ternyata Nabi katakan, pergilah kamu dan coba lihat. Ya, jadi di sini melihat mata, karena Nabi mengatakan itu mata, maka yang mata itu terletak di wajah. Maka lihatlah kepada wajahnya, karena di mata wanita-wanita Ansar itu ada sesuatu yang tidak ada di wanita yang lain, yang mungkin merupakan kekurangan dalam penilaian wanita yang lain. Seperti kita melihat orang-orang yang sipit matanya, bagi kita yang tidak menyukai sipit, tentu tidak menyenangkan beliau menjadi seorang istri. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi, dan dari situ para ulama menganjurkan, dan bahkan dari hadis ini menyimpulkan bahwasanya sunnah untuk melihat wanita seorang wanita terlebih dahulu sebelum ditetapkan dia sebagai calon istri. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, satu hadis yang bisa kita baca pada kesempatan ini, dan insyaallah besok kita akan ulangi kembali hadis ini dan kita lanjutkan membaca hadis berikutnya. Untuk hadis hari ini kita cukupkan sampai di situ. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.